أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الضمير. Setelah kita selesai dari pembahasan al-Israiliyat, maka tema yang berikutnya yang beliau sebutkan terkait ad-dhamir, yakni dhamir-dhamir yang terdapat dalam Al-Quran. Qala ad-dhamiru lughatan min ad-dhumur wa huwa al-huzal liqillati hurufih. Dhamir secara bahasa maknanya adalah diambil dari kata dhumur, yang artinya huzal, kurus. Maka disebut dhamir dari kata dhumur, yang maknanya kurus. Liqillati hurufih, dikarenakan sedikitnya huruf yang ada pada dhamir. Sedikitnya hurufnya. Jadi huruf-huruf dhamir itu sedikit. Tidak seperti isim zahir. Jika dibandingkan dengan isim, isim yang nampak, maka masih lebih sedikit susunan huruf dhamir daripada susunan huruf yang terdapat pada isim. Sehingga dia disebut dhamir secara bahasa huzal, kurus, kecil. Au minal idmar, atau dhamir itu secara bahasa diambil dari kata al-idmar. Apa itu al-idmar? Al-idmar wa huwa al-ikhfa, sembunyi. Likathrati istitarihi, karena keseringan dhamir itu, keseringannya tersembunyi. Karena dhamir keseringannya tersembunyi. Jadi ini secara bahasa. Jadi secara bahasa memiliki dua makna. Dhamir secara bahasa itu bisa dari kata dhumur yang artinya kurus. Maksudnya apa? Sedikit hurufnya daripada isim. Diambil dari kata huzal atau ad-dhumur. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dhamir diambil dari kata idmar, yaitu sembunyi. Kenapa dikatakan dhamir itu sembunyi? Dari mana sembunyi? Dikarenakan keseringan dhamir itu sembunyi dalam suatu kata. Wafil istilah, adapun secara istilah, jadi tadi makna secara bahasa. Dan secara istilah makna dhamir, ma kunniya bihi anil zahiri ikhtisaran, pengganti isim zahir ikhtisaran, untuk meringkas. Dhamir itu adalah pengganti isim zahir, isim yang nampak. Kenapa diganti isim yang zahir itu? Jawabannya untuk meringkas. Waqila, ada yang mengatakan secara istilah maknanya, ma dalla ala hudurin aw ghaibatin la min maddatihima. Ada yang mengatakan dhamir secara istilah maknanya adalah ma dalla ala hudur, yang menunjukkan sesuatu yang hadir, aw ghaibah, atau sesuatu yang tidak hadir, yang ghaib. La min maddatihima, tetapi penunjukan tersebut tidak diambil dari lafadznya. Tidak diambil dari lafadz dhamir, tetapi diambil dari maknanya. Diambil dari maknanya. Jadi secara istilah dhamir itu adalah, ada dua makna juga. Ada yang mengatakan secara istilah makna dhamir pengganti dari isim zahir untuk meringkas. Ada lagi yang mengatakan bahwa makna dhamir itu sesuatu yang menunjukkan orang yang hadir, atau sesuatu yang hadir, kata yang menunjukkan sesuatu yang hadir atau yang tidak hadir. kata yang menunjukkan sesuatu yang hadir atau yang tidak hadir. Tetapi penunjukan itu bukan dari lafadz dhamir, namun dari maknanya. Seperti misalnya, huwa, huwa dhamir. Kata huwa ini menunjukkan sesuatu yang tidak hadir atau sesuatu yang sedang dibicarakan. Dari apanya? Apakah dari lafadznya? Huwa, dari lafadznya apakah kita mengetahui dari lafadz huwa bahwa yang dibicarakan tidak hadir? Tidak, bukan dari lafadznya, tapi dari makna lafadznya. Dari makna lafadznya. Demikian juga anta. Anta menunjukkan sesuatu yang hadir diajak bicara. Dari apa kita pahami? Dari makna anta. Dari makna anta, bukan dari lafadz anta. Kalau dari lafadz anta, itu berarti isim zahir. Kalau kita katakan Muhammad, kita paham ta'ala ya Muhammad, anta Muhammad. Kita berbicara dengan Muhammad. Ini dipahami yang diajak bicara itu Muhammad itu sendiri. Yang diajak bicara itu Muhammad itu sendiri. Dari lafadznya kita paham yang kita ajak bicara Muhammad itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan anta, maka kita bukan berbicara dengan anta, dengan lafadz anta, dengan orang yang bernama anta. Karena dipahami dengan, bukan dipahami dengan lafadznya, tapi dengan maknanya. Jadi ketika kita mengatakan anta, itu bukan kita, bukan berarti kita sedang berbicara dengan orang yang bernama anta. Tidak. Maksudnya kita berbicara dengan orang yang kita ajak bicara ini, dipahami dari sisi maknanya. Saya tahu kesimpulan yang lebih ringkas bahwa dhamir itu intinya adalah pengganti dari isim dhahir untuk meringkas kata. Tapi itulah definisi ad-dhamir. Qala fad-daru 'ala al-hudhur naw'an. Jadi dhamir itu sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dhamir itu bisa menunjukkan tentang untuk sesuatu yang hadir, yang diajak bicara atau yang ghaib. Maka dhamir yang menunjukkan sesuatu yang hadir itu ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama, ma wudi'a lil mutakallim, yang digunakan untuk orang yang berbicara. Dhamir digunakan untuk pembicara yang berbicara. Misal seperti wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwid, ufawwidu amri ila Allah. Dhamir dalam kata ufawwidu itu ana, tersembunyi. Fa'ilnya ana. Maka dhamir ini untuk mutakallim, untuk yang berbicara. Al-thani, macam dhamir yang menunjukkan sesuatu yang hadir yang kedua, ma wudi'a lil mukhatab, dhamir yang digunakan untuk yang diajak bicara. Misal, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat. An'amta, yang engkau berikan nikmat. An'amta di sini tak, yang ini dimaksud adalah yang diajak bicara, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang engkau berikan nikmat, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi sini beliau menjelaskan, dhamir itu ada yang bentuknya dhamir yang menunjukkan sesuatu yang hadir. Dhamir yang menunjukkan sesuatu yang hadir itu ada dua. Yang berbicara atau yang diajak bicara. Ini hadir. Tentunya seorang ketika berbicara, ada yang berbicara itu ada, hadir. Dan ketika dia berbicara dengan orang lain, orang yang diajak bicara itu juga otomatis hadir, ada. Maka dhamir yang digunakan untuk sesuatu yang hadir itu hanya dua. Untuk mutakallim dan untuk mukhatab. Dan jenis dhamir yang seperti ini, wahadhani. Dan kedua dhamir ini kedua macam dhamir yang menunjukkan sesuatu yang hadir, yaitu mutakallim dan mukhatab, la yahtajani ila marji'in. Tidak perlu untuk merujuk. Tidak perlu untuk merujuk tempat kembalinya kepada siapa. maka tidak perlu. Ufawwidu, ufawwidu amri ila Allah wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Ufawwid, ufawwid, dhamir itu kembalinya kepada siapa? Tidak perlu ada kata sebelumnya. Tidak perlu ana ufawwid, Muhammad ufawwid, nama saya Muhammad misalnya. Muhammad ufawwidu amri. Jadi dhamir yang ada pada ufawwid itu kembali kepada Muhammad, tidak perlu. Tidak perlu karena sudah jelas. Demikian juga siratal ladzina an'amta, yang kau berikan nikmat. An'amta, yang kau berikan nikmat. Engkau di sini kembalinya kepada siapa? Kepada sebelumnya. Yang mana sebelumnya? Padahal enggak disebutkan Allah sebelumnya, enggak ada penyebutan Allah. Maka di sini belum ada kan dhamir mutakallim dan dhamir mukhatab itu tidak butuh marji', tidak butuh tempat kembali. Asalnya dhamir itu harus ada tempat kembali jika selain dhamir mukhatab atau dhamir mutakallim. Jadi dhamir itu ada yang butuh tempat kembalinya kepada siapa? Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Huwa kembali kepada siapa? Kepada Muhammad. Aina anta? Aina anta? Ana fil ghurfati. Anta kembali kepada siapa? Tidak ada. Ana kembali kepada siapa? Yang menjawab ana tidak ada kembalinya kepada siapa-siapa. Kenapa? Iktifaan, karena kata beliau tidak butuh untuk tempat kembali. Karena iktifaan bidalalatil huduri anhu. Karena sudah cukup dengan keberadaannya orang yang hadir itu. Sudah cukup dengan keberadaan atau kehadiran dia. Sudah jelas. Ketika kita berbicara dengan seseorang, ketika kita mengatakan anta, sudah jelas maksudnya yang diajak bicarain. Atau ketika kita mengatakan ana, tidak perlu lagi kembali kepada siapa ana ini. Karena sudah dipahami. Ini maksud jadi yang beliau sebutkan di sini. Jadi dhamir yang menunjukkan sesuatu yang hadir itu, kesimpulannya, tidak perlu adanya rujukan. Rujukan tempat kembalinya kepada siapa. Qala waddalu alal ghaib. Kemudian beliau melanjutkan. Adapun dhamir yang menunjukkan sesuatu yang ghaib. Waddalu alal ghaib. Dhamir yang menunjukkan sesuatu yang ghaib. Mawuddi alal ghaib. Adalah dhamir yang diletakkan untuk yang dibicarakan. Untuk yang dibicarakan. Jadi ada yang berbicara, ada yang diajak bicara, dan ada yang dibicarakan. Yang dibicarakan ini diistilahkan dengan ghaib. Kalau dhamir untuk yang berbicara dan yang diajak bicara, tidak perlu marji', tidak perlu tempat kembali kepada siapa. Tetapi kalau dhamir yang bentuknya dhamir untuk sesuatu yang sedang dibicarakan, wala budda lahu min marji', ini butuh untuk tempat kembali. Ya'udu alaihi. Yang mana dhamir itu kembali kepadanya. Butuh tempat kembali. Yang mana dhamir itu kembali kepadanya. Aina Muhammad. Muhammad, kita membicarakan Muhammad. Ghaib. Walaupun Muhammad ada di situ, tapi kita tidak berbicara dengan Muhammad, kita berbicara kepada orang lain. Intinya yang dibicarakan itu diistilahkan ghaib. Paham ya? Yang diajak bicara mukhatab, yang berbicara mutakallim. Mukhatab dan mutakallim tidak butuh, ini dhamir mukhatab dan mutakallim tidak butuh marji', tidak butuh tempat kembali kepada apa dia kembali dhamir ini. Karena sudah jelas gamblang. Tetapi kalau dhamir yang digunakan untuk yang ghaib, yang dibicarakan, itu terkadang belum jelas. Ini kembalinya kepada siapa? Sehingga diharuskan dhamir ghaib itu harus ada tempat kembalinya. Harus ada tempat kembalinya kepada siapa? Aina Muhammad huwa fil ghurfah. Huwa dhamir ghaib. Harus kepada siapa dia kembali? Kepada Muhammad. Aina binul mudarrisi? Aina? Bintul mudarrisi. Aina bintul mudarrisi. Di mana putrinya guru? Di sini butuh dhamir. Jawabannya, hiya fil ghurfati misalnya. Hiya fil ghurfati. Harus jelas. Hiya atau huwa. Karena pengaruh. Pada kembalinya kepada siapa? Kalau kita katakan hiya, maka betul, jawabannya betul. Dia maksudnya anaknya, bintu al-mudarris. Tapi kalau kita katakan huwa, maka kembalinya kepada mudarris. Ini salah. Enggak diinginkan oleh yang berbicara. Yang berbicara bertanya anaknya. Tapi kesimpulannya bahwa dhamir ghaib itu butuh tempat kembali kepada siapa? Tempat kembalinya kepada apa dia? Karena masih tersamarkan kalau tidak tahu kepada siapa dia kembalinya. Walau wal aslu fil marji ay yakuna sabiqan ala dhamiri lafdan wa rutbah. Al aslu asal. Rujukan asal dalam rujukan maksudnya tempat kembalinya dhamir. Asal pada rujukan itu ay yakuna sabiqan harus terletak sebelum dhamir. Harus terletak sebelum dhamir sabiqan 'ala dhamir lafzan wa rutbah secara lafaz dan secara susunan urutan secara lafaz dan urutan mutabiqan lahu lafzan wa ma'na secara lafaz dan susunan atau urutan yang sesuai dengan lafaz dan maknanya. Contohnya misal wanada nuhur rabbahu. Wanada nuhur rabbahu. Dan nada memanggil. Siapa yang memanggil Nuh? Nuh berdoa memanggil Rabbnya. Rabbahu. Lihat pada kata Rabbahu ada dhamir. Ha pada kata Rabbahu. Di situ ha ini rabbahu, ha ini dhamir ghaib. Dhamir ghaib. Kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada Nuh. Rabbnya siapa? Rabbnya dia. Rabbnya Nuh. Berarti rujukan dhamir itu Nuh. Terletak setelah atau sebelum dhamir? Sebelum dhamir. Terletak sebelum dhamir. Asalnya rujukan dhamir itu terletak sebelum dhamir. Misalnya, Rabbahu. Nah, itu kembalinya bukan ke depan. Tapi ke belakang yang telah disebut sebelumnya. Rabbahu. Harus terletak sebelum dhamir. Ini asalnya. Dan harus sesuai urutan. Sesuai urutan. Jadi dalam bahasa Arab itu harus sesuai urutan. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini urutan yang tepat yaitu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Sehingga di sini sesuai urutan. Wa nada Nuhun Rabbahu. Nada fi'il. Nuh fa'il. Rabbahu maf'ul bih. Sesuai urutan. Ini asalnya. Jadi asalnya hukuman marji'nya dhamir itu disebut sebelum dhamir dan sesuai urutan. Dan kata itu sesuai urutan. Faqad yakunu mafhuman min maddatil fi'li sabiq. Kemudian yang lain lagi. Dari asal sekarang kita membahas yang keluar dari asal. Dan terkadang marji. Kita menyebutkan marji maksudnya tempat kembalinya dhamir. Itu maksud marji. Terkadang marji-nya itu sudah difahami. Sudah difahami min maddatil fi'li sabiq. Dari kata kerja sebelum dhamir. Dari kata kerja sebelum dhamir. Contohnya. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. I'adilu. Bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Huwa. Huwa. Kembali kepada siapa? Padahal sebelumnya tidak ada isim. I'adilu itu fi'il. Kalau dhamir itu kata ganti isim. Dhamir itu kata ganti isim. Kalau fi'il. Tidak ada kata ganti untuk fi'il. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Huwa ini kembalinya kepada siapa? Jawabannya, tempat kembalinya huwa itu sudah dipahami dari kata kerja sebelum dhamir. Sudah dipahami dari kata kerja i'dilu, al-adl, keadilan. Jadi huwa itu kembalinya kepada keadilan. Isim al-adl. Isim al-adl yang terdapat pada kata i'dilu, bersikap adillah, berbuat adillah, berbuat adil. Karena huwa karena keadilan. Huwa itu kembalinya kepada isim al-adl. Paham ya? Difahami dari mana? Dari kata kerjanya. Difahami dari kata kerjanya. Huwa aqrabu lit-taqwa, walaupun sebelumnya tidak ada isim. Karena dhamir itu sebagai pengganti isim, tapi ini sebelumnya tidak disebutkan isimnya. Tetapi dipahami dari kata kerja. Fi'il. Dipahami dari fi'il, dulu. Di situ ada isim al-adl. Maka kembali kepada isim al-adl yang terdapat pada kata kerja dulu. Faqad yasbiqu lafdhan la rutbatan. Tadi asalnya apa tadi? Asalnya, marji'nya dhamir itu harus terletak sebelum dhamir. Dan harus sesuai urutan. Kata itu harusnya urutan. Dan terkadang, kata beliau, terkadang, yasbiqu lafdhan la rutbah, rujukan dhamir itu mendahului dhamirnya, tetapi tidak sesuai urutan. Tidak sesuai urutan yang seharusnya. Contohnya, seperti ayat Allah, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu. Dan Allah telah menguji, dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim rabbuhu. Lihat di sini susunan katanya tidak urut. Ibtala fi'il Ibrahim maf'ul bih rabbuhu fa'il. Harusnya bagaimana? Harusnya fi'il fa'il baru maf'ul bih. Tetapi di sini tidak sesuai urutan. Ibtala fi'il Ibrahim maf'ul bih, harusnya maf'ul bihnya nanti. Tapi di sini diawalkan maf'ul bihnya rabbuhu fa'il. Kalau secara asal kita katakan wa idh ibtala rabbuhu Ibrahim. Wa idh ibtala rabbuhu Ibrahim. Maka di sini terkadang kata beliau, rujukan dhamir itu mendahului dhamir tetapi tidak sesuai urutan. Dan sebaliknya, waqad yasbiqu rutbatan la lafdhan. Dan terkadang rujukan dhamir, marji'nya dhamir, rujukan dhamir itu terletak setelah dhamir dan tidak sesuai urutan. Hamala kitabahu, contohnya hamala kitabahu at-talibu. Lihat, hamala kitabahu at-talib. Hamala fi'il, kitabah maf'ul bih. At-talibu fa'il. At-talib fa'il. Harusnya fi'il, fa'il, baru maf'ul bih. Tapi di sini fi'il, maf'ul bih, dan baru, yang terakhir baru fa'il. Maka di sini sudah mengatakan, terkadang rujukan tempat kembalinya dhamir itu terletak setelah dhamir. Jadi bukan sebelum dhamir. Lihat, hak kitabahu, hak pada kitabah. Itu kembalinya bukan ke sebelumnya, tapi ke setelahnya. Kitabahu at-talibu. Kembalinya kepada at-talib. Hanya kembali kepada yang setelahnya. Padahal tadi asalnya harus kembali sebelumnya. Tapi di sini, kembali kepada setelahnya. Faqad yasbiqu rutbatan la lafdhan. Sehingga kata beliau, terkadang rujukan dhamir itu terletak setelah dhamir. Demikian juga, Urutannya tidak sesuai. Maka ini keluar dari asal. Keluar dari al-asal. Dan itu ada sebabnya. Baik. Yang kita paham. Atas. Kita lanjutkan. Ini terkait dengan ilmu nahwu juga. Ada kaitannya dengan an-nahwu. Qala wa qad yakunu mafhuman minas siyaq. Dan terkadang marji'nya dhamir itu difahami dari konteks. Difahami dari konteks pembicaraan. Misalu, contohnya, wali abawaihi li kulli wahidin minhumas sudus. Ini dhamir ghaib semua ya. Wali abawaihi li kulli wahidin minhumas sudus minhumas lahu walad. Ini terkait ayat waris. Kata Allah Azza wa Jalla, untuk kedua orang tua, li kulli wahidin minhumas sudus, mendapat, yani kedua-duanya, setiap orang tua bagian masing-masing, mereka mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Mimma tarak in kana lahu walad, jika anak itu memiliki anak lagi. Intinya wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka. Taraka ini fi'il. Tarak, meninggal, dari yang ditinggalkan. kedua orang tua punya bagian 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan? Siapa yang meninggalkan dia? Fadhamir, kata Syekh Zamin. Fadhamir, maka dhamir dalam kata tarak. Dhamir dalam kata tarak. Yang meninggalkan. Ya'ud al-mayyit. Kembali kepada mayyit. Tetapi kembalinya itu secara mafhum. Secara yang dipahami. Min qawlihi mimma tarak. Dari qawli, dari ucapannya mimma tarak. Tahu yang lebih jelas misalnya. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua. Seluruh yang ada di atasnya itu fan. Allah tidak menyebutkan di atasnya apa. Ha, di situ dhamir ghaib. Kembalinya kepada apa? Asalnya dhamir ghaib itu kembali kepada isim yang sudah disebutkan sebelumnya. Atau harus jelas isimnya mana yang tempat rujukannya. Tetapi dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan. Tetapi bagaimana kita simpulkan? Kita katakan bahwa ha, dhamir di situ kembalinya kepada al-ard, kepada bumi. Kullu man 'alaiha, semua yang ada di atasnya, atasnya apa? Atasnya bumi. Dari kata apa kita bisa memahami 'alaiha ini? Dari konteks kata. Dari konteksnya bisa kita pahami bahwa yang dimaksud di atasnya di atas bumi, di atas bumi. Dan juga Allah mengatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, seandainya Allah itu menghadap, menghukum dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka pasti Allah tidak menyisakan di atasnya suatu makhluk pun. Ma taraka 'alaihi, Allah tidak menyisakan, membiarkan satu pun dari makhluknya hidup di atasnya. 'Alaiha, atas apa? Atas al-ard. Dipahami dari mana? Tidak ada penyebutan isim al-ard pada ayat itu. Jawabannya dipahami dari konteks. Dari konteks kalimat. Qala wa qad la yutabiqu ad-dhamir. Dan terkadang la yutabiq ad-dhamir. Marji. Tempat rujukan. Dhamir itu tidak sesuai dengan dhamirnya secara makna. Wa qad la yutabiqu ad-dhamiru ma'na. Terkadang marji. Tempat kembalinya dhamir itu tidak sesuai dengan dhamir secara maknanya. Misal, namun sesuai secara lafadznya saja, tapi secara maknanya tidak. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia berasal dari saripati. Asal manusia ini berasal dari tanah, yakni Adam. Adam alaihi salam Allah ciptakan, itu asal manusia Adam Allah ciptakan dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan dia, al-ha di sini, nutfah, air mani. Kemudian kami jadikan dia, maksudnya dia siapa di sini? Bukan Nabi Adam. Bukan insan yang telah disebutkan di awal. Jadi dhamir ini, marji'nya dhamir, tidak sesuai dengan isim yang sebelumnya. Secara lafaz sesuai, tapi secara makna tidak sesuai. Secara makna tidak sesuai. 6. Al-ha ini kembalinya kepada insan. Kepada insan. Tapi bukan insan yang disebutkan sebelumnya. Tapi insan yang lain. Tapi insan manusia yang lain. Kenapa kalau kita mengatakan bahwa ini kembalinya kepada insan yang pertama, maknanya juga kembali kepada insan yang pertama yaitu Adam. Maka berarti Allah masukkan lagi Adam itu dan Allah. Setelah Allah ciptakan dari tanah, baru setelah itu Allah jadikan Adam air mani lagi. Masukkan Adam, Allah jadikan Adam dalam perutnya ibu lagi. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud, al-ha itu, maksudnya manusia lain. Kemudian kami jadikan manusia, tapi bukan manusia yang telah disebutkan pertama, manusia yang lain. Paham ya? Jadi terkadang, marji, tempat kembalinya dhamir itu tidak sesuai secara makna pada isim yang sebelumnya. Hanya sesuai pada lafaz, tapi maknanya tidak sesuai. Maknanya tidak sesuai. فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ. Maka dhamir pada kata ha, pada ja'alnahu, itu kembali kepada insan, kepada lafaz insan seperti awal, tetapi secara lafaznya saja, bukan maknanya. Karena maknanya bukan insan yang pertama, maknanya insan yang lain. Tsumma ja'alnah, maksudnya kemudian kami jadikan manusia itu setelah Adam, selain Adam, selain manusia pertama, kami jadikan mereka itu dengan cara Allah buat dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan seterusnya. Ini masa penciptaan manusia. Selain manusia pertama, masa penciptaannya dari air mani. Li'annal maj'ula nutfatan laisal insan al-awwal. Karena yang dijadikan mani itu bukan manusia yang pertama, yang dijadikan manusia, yang dijadikan mani itu, yang dari mani Allah ciptakan dari air mani itu adalah manusia yang lain. Qala wa idza kana al-marji'u, dan apabila al-marji' tempat kembalinya dhamir itu salihan lil mufrad wal jama' adalah suatu kata yang bisa digunakan untuk mufrad dan jama'. Wal jaza audu ad-dhamiri alaihi bi ahadihima, maka marji'nya ad-dhamir itu boleh kembali kepada, yakni jaza audu ad-dhamir, atau maka dhamirnya itu, maka dhamirnya itu boleh kembali kepada marji'nya dengan mufrad atau jama'. Dengan mufrad atau jama'. Sebagai contohnya, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqa. Wa may yu'min billah, wa man yu'min, dan siapa? Wa man yu'min, dan barang siapa? Lafaz man dalam ayat ini itu bisa digunakan untuk satu dan untuk jamak. Bisa untuk satu dan bisa untuk jamak, untuk mufrad dan untuk jamak. Man ini lafad, secara lafad dia mufrad. Secara lafad man itu mufrad. Tetapi maknanya bisa mengandung jamak juga. Maknanya juga bisa mengandung jamak. Allah mengatakan, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, dan beramal salih, yudkhilhu. Nah, lihat pada dhamir ha. Allah masukkan dia. Hak di sini kembalinya kepada apa? Man. Kembalinya kepada man. Allah masukkan barang siapa ini? Yang orang ini. Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Barang siapa? Yani orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Allah masukkan dia. Lihat. Yudkhilhu. Menggunakan dhamir mufrad. Yudkhilhu. Jadi kata huwa. Dari dhamir huwa, yudkhil hu, dhamir mufrad. Kami masukkan dia, orang tersebut, jannatin tajri min tahtiha al-anharu, khalidina fiha abada. Lihat kata khalidin. Khalidin itu adalah jama' mudzakkar salim. Khalidina. Khalidin. Khalidina ini ada dhamir di situ. Dalam khalidin itu ada dhamir. Dhamir jama'. Dhamir jama'. Allah masukkan mereka ke dalam jannah. Allah masukkan dia ke dalam jannah. Mengalir di bawahnya air sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Mereka. Padahal di awalnya Allah mengatakan, barang siapa yang Allah beriman dan beramal saleh, Allah masukkan dia. Pakai kata mufrad. Allah masukkan dia ke dalam jannah. Mereka. Khalidin. Ada dhamir mereka di situ. Dhamir mereka tadi bukan khalidah. Allah menggunakan dhamir jama'. Kenapa? Karena kembalinya kepada man. Kembalinya kepada man. Kemudian setelah Allah mengakhiri ayatnya, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah menyempurnakan balasan yang terbaik. Lahu. Untuk dia. Pakai kata ha mufrad lagi. Pakai kata dhamir mufrad. Rizkinya Allah menyempurnakan kepadanya. Rizkinya. Lihat di sini. Pada kata yudkhilhu, Allah menggunakan dhamir mufrad. Pada kata khalidin, Allah menggunakan dhamir jama'. Kemudian Allah pada lahu, Allah menggunakan dhamir mufrad. Pada tempat kembalinya sama. Tempat kembalinya itu man. Tempat kembalinya itu man semua. Lahu, yudkhilhu, siapa tempat kembalinya? Kepada siapa? Kepada man. Khalidina. tempat kembalinya kepada siapa? Khalidin ini. Kepada man juga. Lahu ha mufrad di situ kembalinya kepada man juga. Maka kaidahnya kata beliau, lafadz yang bisa digunakan untuk mufrad dan jamak, jika itu sebagai marji, sebagai tempat kembalinya dhamir, maka dhamirnya itu boleh bentuknya jamak dan boleh bentuknya mufrad. Paham ya? Jadi jika ada suatu kata yang bisa dipakai untuk jamak dan bisa dipakai untuk mufrad, dan dia menjadi marji, menjadi tempat kembalinya dhamir, maka di sini kaidahnya boleh kita menjadikan dhamir yang kembali kepada marjinya ini, yang bisa kedua-duanya, dhamirnya itu boleh kita pakai mufrad, boleh juga kita pakai jamak. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat ini. Qala wal aslu ittihadu marji' dhamair idza ta'addadat. Asalnya tempat kembalinya dhamir itu jika jumlahnya banyak. Yani tempat kembalinya dhamir yang jumlahnya banyak kepada satu kata. Wal aslu, asalnya ittihad marji' adh-dhamir. Marji' adh-dhamair idza ta'addadat. Asalnya jika dhamirnya itu banyak dan tempat kembalinya kepada satu, maka asalnya demikian. Yani maksudnya al aslu, asalnya adalah tempat kembalinya dhamir yang banyak itu pada satu kata. Pada satu kata. Seperti contohnya allamahu syadidul quwa, yang mengajari Muhammad alaihissalatu wassalam adalah malaikat yang sangat kuat, syadidul quwa, yakni Jibril. Syadidul quwa ini Jibril. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirratin fastawa. Zat, yakni Jibril itu adalah zat malaikat yang memiliki mirrah, perangai yang baik, dan fastawa, fastawa sempurna, yang tinggi, perangai yang tinggi, yang bagus. Wa huwa bil ufuqil a'la, wa huwa, kata huwa kembalinya kepada syaridul quwa, dan dia Jibril. Bil ufuqil a'la, berada di ufuk yang tinggi. Summa dana, kemudian dia dana, summa dana mendekat, kemudian Jibril itu mendekat kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan mendekat. Dana, siapa yang mendekat? Huwa. Ada kata huwa mustatir di situ. Fa'ilnya dana mustatir. Huwa. Kembali kepada Jibril. Fatadalla, dan dia semakin mendekat. Fakana, fakana, maka dia. Dia siapa? Kembali kepada syadidul quwa. Jadi semua dhamir-dhamir ini kembalinya kepada syadidul quwa. Maka jika ada banyak dhamir, maka itu asalnya kembali kepada satu tempat. Jika ada banyak dhamir, maka asalnya kembali kepada satu tempat. Fakana qaba qausain aw adna, maka dia terus mendekat sampai jaraknya itu sekitar 2 busur panah atau lebih. Atau lebih dekat. Jarak antara dia dengan Nabi alaihissalatu wassalam itu sedekat jaraknya 2 busur panah, qausain, atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Jibril, auha. Siapa yang di sini auha? Jibril yang mewahyukan, menukil wahyu maksudnya dia. Mewahyukan di sini, dia sebagai penukil wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Yang menukilkan wahyu itu kepada hambanya, yakni kepada hambanya Allah. Ma'auha, apa yang diwahyukan kepadanya. Fadhamairu rafa' fi hadhihi al-ayat ta'udu ila syaridil quwa. Maka dhamir-dhamir rafa', dhamir-dhamir fa'il dalam ayat ini, dhamir rafa' dalam ayat ini, itu kembalinya kepada syaridul quwa, kepada yang maha kuat, atau yang zat yang sangat kuat, yaitu Jibril. Kepada yang kuat, yaitu Jibril. Bahwa Jibril. Fa'auha ila abdi ma'auha. Ini ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa fa'auha, bahwa Jibril mewahyukan kepada hamba Allah. Ila abdihi, al-haq kembalinya kepada Allah. Atau Jibril mewahyukan kepada hambanya Allah. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Jibril. Ada lagi yang mengatakan fa'auha, itu dhamirnya adalah Allah. Jadi Allah mewahyukan kepada hambanya, kepada Allah, kepada hamba Allah, apa yang diwahyukan. Tapi intinya bahwa jika banyak dhamir, maka asalnya tempat kembalinya itu adalah satu tempat. Qala wal aslu 'audud dhamiri 'ala aqrabi madhkurin illa fil mutadhaifain. Asalnya bahwa dhamir itu kembali pada kata yang terdekat. Asalnya dhamir itu kembali pada kata yang terdekat, isim yang terdekat. Illa fil mutadhayifain, kecuali pada dua kata yang diidhofahkan. Jika ada dua kata yang diidhofahkan, yang disandarkan, fayaudu alal mudhaf, maka dhamir itu kembali kepada mudhaf, pada mudhaf. Li'annahu al-mutahaddatsu anhu, karena itu yang diperbincangkan, yang dibicarakan. Misalul awal, contoh yang pertama, contoh dhamir yang kembalinya kepada kata terdekat. Ini asal dhamir itu, kalau ada dhamir, maka asalnya dia kembali kepada kata yang terdekat sebelumnya. Atau isim yang terdekat sebelumnya. Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Dan kami atayna memberikan, menurunkan kepada Musa al-kitab wa ja'alnahu, dan kami jadikan ha. Ha di sini kembali kepada siapa? Kepada Al-Kitab, bukan kepada Musa. Dan kami jadikan dia kembalinya kepada Al-Kitab. Karena apa? Karena kitab yang terdekat, penyebutan yang terdekat dengan dhamir. Dan kami jadikan kitab itu sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Jadi asalnya dhamir itu kembali kepada yang terdekat. Misal usani dan contoh yang kedua, yang mana dhamir itu kembalinya kepada mudhaf, kembalinya kepada mudhafnya yang disandarkan kepadanya, yang disandarkan firman Allah azza wajalla, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak bisa menghitungnya. La tuhsuha, hai itu kembalinya kepada siapa? Apa kepada Allah? Tidak, jawabannya kepada nikmat. Kenapa? Karena yang disandarkan itu nikmat, maksudnya adalah nikmat Allah itu yang mudhafnya kepada mudhafnya, bukan pada mudhaf ilaihnya. Karena yang dimaksud adalah bukan kembali kepada Allah. Faqad ya'ti 'ala khilafil asl, dan terkadang pula tidak sesuai dengan asal ini. Fi ma sabaq, sebagaimana telah lalu, bidalilin yadullu 'alaihi, jika ada yang menunjukkan hal itu. Kami ini terkait ad-dhamir, dan masih tersisa terkait ad-dhamir. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.